permasalahan. Nah, betul. Baca sih. Ayo. Pelan-pelan bacanya. Jangan innaka takunu muntasinan lil amn thumma qala laka fil yawmi tali aqrim taliban aqramta amran fa innahu yasihu bi anna hadha yashmalu jami'a ala sabil badali takunu wahidan badala jami'a wa la takrimu jami'a kull talbati wa la tukrimu jami'a walau kunta la talabah talabah fa'ala itu jama' cukup ya masalah ya, perhatikan di sini ada permasalahan yang kata Syekh di sini mal farqu bainal umum wal itlaq. Apa perbedaan pada masalah umum dan itlaq? Kata beliau di sini, kata Syekh, hal itlaq ya ummu jami'al afrad ala sabilil badal wal umum ya ummu jami'al afrad ala sabilil syumul. Nah, kalau itlaq itu mencakup segala macam afrad ala sabilil badal. Kalau umum mencakup afrad ala sabili syumul, keseluruhan. Nah, ini ya, kalau antum mengatakan misalkan berikan buku ini kepada semua tulab, ya kepada semua tulab. Nah, antum mengatakan saya berikan kepada si fulan dan alan. Dan alana dan fulana. Kalau itlaq, saya memberikan buku kepada si fulan atau si alan atau si apa, redaksinya itu antara dan atau au atau gitu. Kalau bahasa Indonesia penerapannya di begitu. Ya, perbedaan yang lain yang nanti disebutkan oleh Syekh, umum dapat menerima illa. Kalau itlaq mutlak enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Nah. Qala, kemudian kata beliau, wal umum wa misalu dzalik idza qulta akrim taliban. Misalnya apabila Anda berkata akrim taliban. Muliakanlah seorang talib, fa ataita ahada talabati. Maka Anda pun mendatangi salah seorang tolabah. Tolabah ini sama maknanya seperti tulab, tolibun. Dia adalah jamak dengan wazan fa'alah. Anda mendatangi salah seorang dari kalangan tulab, wa huwa zaidun fa'akramtahu, wa akramtahu. Yaitu zaid, dan Anda memuliakannya. Fa inna katakunu mumtazilan lil amri. Kalau begitu Anda ini sudah dianggap melaksanakan perintah. Ya. Anda diperintahkan akrim taliban. Ini umum. Ini perintahnya umum. Akrim taliban. Dari sekian macam tulab di sini ada Zaid, ada Amr, ada Agus, ada ini dan itu. Nah, antum kasih ke Zaid. Ya. Maka dianggap sudah melaksanakan perintah. Summa qala laka fil yawmi tali. Kemudian ada orang yang berkata pada Anda di hari berikutnya, akrim taliban. Fa akramta amran fa innahu yasihu. Kemudian Anda memuliakan amr, maka itu pun sah, sudah dianggap melaksanakan perintah. Li anna hadha yashmalul jami'a ala sabilil badal. Nah, karena ini semua sudah mencakup semuanya ala sabilil badal. Ya. Berdasarkan jalan badal. Antum katakan, ya, apa namanya, saya memuliakan Amr itu sebagai pengganti dari keseluruhan tulab, saya memuliakan siapa tadi, Zaid, itu juga sudah menggantikan keumuman dari tulab. Nah, mata khudu wahidan, maka Anda mengambil salah seorang saja dari tulab, itu adalah badal, badalul jami'i wala tukrim jami'at talabati. Itu adalah sebagai pengganti dari keseluruhan, dan Anda tidak memuliakan seluruh tulab, seluruh talabah. Bisa dipahami sini? Inilah maksud perkataan beliau, ya, bahwasanya ini ala sabil badal, itlaq ala sabilil badal. Nah, kalau umum ala sabilil syumul. Ya, walau qulta akrim taliban wa ataitahu 100 riyalin wa at-tullab adaduhum 100. Ini udah dibaca belum? Belum. Tafadhal. Dibaca di sini. Pak Edi. Mi'ata rialin ada duhum mi'atun an yuqassimaha ala jami'i at-tullabi. Tadi Anda sebutin wazannya. Fa'alah berarti fa'alah taliba. Talaba. Terus wahidan faqat. Yukrimu wahidan faqat. Nah, sudah cukup. Walau kulta, seandainya Anda berkata akrim taliban, Anda berkata kepada orang lain, ya, muliakanlah seorang talib, wa ataitahu mi'ata riyal, dan Anda memberi apa namanya, memberikan kepada, ya, orang tadi 100 riyal, dan sedangkan tulabu ada duhum mi'atun. Tulab sendiri jumlah mereka ada 100. Ya. Maka maknanya adalah falaisa lahu ayyukhasimaha ala jami'i talabati. Maknanya adalah bukanlah dia nanti akan membagi 100 rial tadi kepada seluruh talabah, tidak. Wa innama yukrimu wahidan faqat. Dia hanya memuliakan satu orang saja, di anna hadha mutlaqun. Karena ini mutlak begitu. Antum punya pembantu. Pembantu antum, ya, antum bilang kasih, ya, nasi bungkus kepada seorang tulab, ya, kasih nasi bungkus ini kepada seorang tulab. Nasi bungkusnya satu, ya. Maka kemudian maknanya bukanlah adalah tulabnya berjumlah 3 orang, ya, berjumlah 3, pembantu antum inisiatif, wah ini bagi 3 nih. Nih, bagi 3, tidak demikian. Ya, nah, ini mutlak. Ya, maknanya tidak demikian. Tapi pembantu antum itu ngasih ke salah satu tulab, sudah satu nasi bungkusnya saja. Kenapa? Karena ini mutlak. Ini mutlak. Inilah yang disebutkan ala sabilil badal. Ya, ala sabilil badal maknanya apa? Itu sudah menggantikan makna keseluruhan. Keseluruhan. Nah, idza qulta la tukrim, berikutnya sekarang tafadhal dibaca sini, ya, sabit. Idza qulta la tukrim fasikan fasiqan faqoma wa akrim fasiqan wa akrama fasiqan fa innahu yaqulu qad qala fa al amru li anna lafza am yashmalu kulla fasikin walau kila li'ahadin la tu'in taliban fa'ahana taliban wajiban yakunu kudu qala fal عام والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول والإطلاق يقوم جميع الأفراد على سبيل البدل كذلك الإطلاق لا يستثنى منه إذا قلت أكرم طالبا إلى زيد لا يصح هذا بل تقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا ولا واحد لا يستثنى منه واحد وفي العموم إذا قلت لا تكرم طلبة أعني jangan tidak dibaca kalau baca itu pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut. Baca pelan-pelan kita jadi bisa mikir kawaidnya, ya nausorofnya. Kita kan ini masih level pemula. Kalau baca kan cepat-cepat pasti salah, gitu. Pasti salah. Terus ketika baca perhatikan ini kalimatnya apa, ya. Saya kata tadi sabit khot khalaqal amru. Masa amru? Amru jadi fa'il khalaqa gitu. Hah? Nah, enggak mungkin. Nah, dipikirkan. Nanti akan terbiasa insyaallah. Ya, mana tadi? Idza qulta la tukrim fasiqan. Ya, kalau Anda berkata kepada pembantu Anda misalkan, jangan kau muliakan seorang yang fasik. Faqama wa akrama fasiqan. Dia pun berdiri dan malah memuliakan orang fasik. Fa innahu yakunu qad khalafa al-amr, berarti dia ini telah menyelisihi perintah, kan begitu? Li anna lafdha amun, karena lafaz tadi apa? La tukrim fasikun, lafaznya itu am, ini syumul menyeluruh. Ya. Wal umum yashmalu jami'al afrad. Nah, sedangkan lafaz-lafaz yang umum itu mencakup segala jenis afrad ala sabili syumul. Eh? Oh, kelewat ya? Mana? Ah, li'anna lafza 'am yashmalu kulla fasik. Karena lafaz ini umum mencakup semua orang fasik. Ya. Semua orang fasik. Baik, ini lafaznya ini umum. Walau kila di ahadin la tuhin taliban, seandainya dikatakan kepada seseorang, jangan Anda menghinakan seorang talib, fahana taliban wahidan, maka dia pun menghinakan seorang talib. Yakunu qad khalafal amra li'anna hadha amun, berarti dia telah menyelisihi perintah karena lafaz tadi adalah umum. Wal umumu yashmalu jami'al afradi ala sabili syumul, sedangkan umum itu mencakup segala jenis afrad. Wala tukrim zaidan. Nah, ini baru sah. Enggak boleh pakai mustasna. Jadi ini salah satu perbedaan antara mutlak dan am, ya, atau mutlak dan umum. Kalau mutlak tidak dapat menerima istisna. Ya. Maknanya itu enggak resep. Nah, kalau kata orang Bekasi. Enggak resep maknanya kalau mutlak pakai istisna. Kalau am baru boleh dia dapat menerima istisna. Nah, ini perbedaan yang tentara antara am, antara umum dan mutlak. Ya. Li'annal itlaqa la yatanawalu illa wahidan wal wahidu la yustasna minhu wahidun. Ya, fil umumi. Idza qulta la tukrim at-talabata illa zaidan fa innahu yasihu. Ya, kenapa? Karena itlaq itu tidaklah dia mengandung kecuali satu saja. Satu kemungkinan saja. Sedangkan yang satu kemungkinan itu la yustasna minhu, enggak dapat dikecualikan. Ya. La yustasna minhu wahidun fil umum, ini enggak dapat dikecualikan satu itu dalam umum. Idza qulta la tukrim at-talabata illa zaidat. Ya, wa fil umum. Nah, kalau pada umum, pada kalimat yang umum, la tukrim at-talabata illa Zaidan, sah enggak begini? Fa innahu yasih. Kenapa? Karena umum itu mencakup keseluruhan. Boleh dapat ya, dapat apa namanya? Dapat dimustasnakan. Ini umum. La tukrim at-talabata, ini umum. Jangan engkau memuliakan talabah, ini umum. Kalau tadi kalimat-kalimat yang mutlak gimana? Ya. La tukrim taliban, mutlak ini, mutlak. Seorang talib. La tukrim taliban, la tuhin taliban, ini mutlak. Ya, ini mutlak ini. Bisa dipahami sini? Ini mutlak. Nah, kalau mutlak enggak boleh lagi pakai pengecualian. La tukrim taliban illa Zaidan. Enggak bisa. Ya, tapi bagaimana kalau untuk mengecualikannya? La tukrim taliban wa akrim Zaidan. Gitu berarti. Wa akrim Zaidan. Nah, itu. Jangan illa Zaidan, enggak bisa. Ya. Enggak bisa begitu. Paham ya, mana-mana kalimat yang umum? Nah, baik, yang mutlak jangan sampai salah. Wal khulasah. Nah, kesimpulannya. Tafadhal, dibaca sih. Ya. Mas Bowo. لكن لا نأخذه من الصيغة وإنما نأخذه من القرينة فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذناه به وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق والإطلاق لا يشمل يشمل يشمل شكرا يشمل يا لازم ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya. Wa al-anna al-af'ala la yansiku ayyudda'a fiha al-umum. Bahwasanya fi'il-fi'il itu tidak boleh diklaim bahwa di dalam fi'il tersebut umum. Lakin itlaqul mu'allifi laisa muradan. Namun pemutlakan yang dikatakan oleh mu'allif itu pun bukanlah yang dimaksud, yang ditujukan bukanlah yang demikian. Yang beliau menyatakan summal umumu ubtilat dakwahu fi'il-fi'li balwama majrahu. Kemudian status am tidak diakui dalam perbuatan dan sesuatu yang berlaku sama dengannya. Itu kan begitu. Klaim am itu tidak diakui dalam perbuatan ya, atau sesuatu yang sama dengannya. Contohnya kemarin yang atau sebelumnya gimana? Dalam perbuatan hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW menjamak di antara dua sholat dalam perjalanan. Ya. Rasulullah SAW menjamak dalam perjalanan. Ini kan perbuatan, bukan ucapan. Nah, ini dikatakan am bukan? Tidak. Tidak boleh dikatakan am. Ya. Ini tidak dapat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya, menjamak ya, sholat, dua sholat dalam perjalanan. Ini gak bisa dikatakan am. Ya, enggak bisa dikatakan umum demikian. Ya. Tidak dapat kita katakan itu perjalanan Rasulullah umum. Oh, tidak. Perjalanan Rasulullah itu sudah pasti itu adalah safar. Nanti kalau dikatakan umum perjalanan apa aja? Ya, perjalanan mau ke pasar ke, mau ke mana ke. Itu nanti apa namanya? Dikatakan sebagai sebuah hal yang boleh di qasar salat atau di jamak salat. Nah, tidak demikian. Ya. Ya, jadi itu bukan yang dikatakan umum. Karena apa? Karena itu perbuatan. Kan Anas bin Malik menyatakan demikian. Rasulullah SAW menjamak salat dalam perjalanan beliau. Ini kan perbuatan, ya enggak? Perbuatan. Perbuatan maka tidak dikatakan sebagai sebagai umum. Nah, kemudian yang dikatakan oleh mu'alif di bait, ya, wa fil fi'li bal wa ma jara majrahu. Kemudian sesuatu yang berlaku sama dengan fi'il, yaitu sesuatu yang sama dengan fi'il perbuatan, yaitu misalkan ponis keputusan. Ya, ponis keputusan. Ini kisah tentang hak syuf'ah, ya, pemilikan paksa kepada tetangga. Tetangga dalam riwayat tidak bisa diarahkan pada semua tetangga, tetapi tetangga yang khusus. Nah, bisa pahami sini masalahnya? Baik, berikutnya. Ya. Kalau Anda ada yang bertanya, kenapa perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat umum? Ya, karena perbuatan terjadi dalam satu sifat dan dalam satu keadaan. Jika sifat diketahui, maka hukum ditentukan berdasarkan sifat tersebut. Kalau tidak diketahui, maka dia menjadi dalil yang mujmal, yang global. Ya, ini yang diterangkan oleh para ulama usuliyun, ya, para ulama ahli usul. Ya, diterangkan hal ini oleh Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi dalam kitab beliau An-Nafahat. Ya, beliau menerangkan ini. Nah, kemudian kita sekarang kembali ke pernyataan Syekh Al-Utsaimin. Anal af'ala yasihu ayyuta fiha al-umum. Nah, begitu. Bahwasanya perbuatan tidak dapat diklaim di situ sebagai umum. Lakin itlaqul muallifi laisa muradan. Namun pemutlakan kalimat ini oleh muallif, itu al-amriti, oleh amriti itu tidaklah, bukanlah itu maksudnya. Lakin law qama ad-dalilu ala anna al-fi'la lil umumi akhadna bihi. Namun seandainya dalil tegak bahwasanya fi'il itu adalah perbuatan adalah mencakup keumuman, maka kita mengambil kesimpulan dari dalil tersebut bahwasanya kita katakan fi'il ya dulu alal umum, kan begitu. Ya, tapi kan di sini di teori dalam usul fikih fi'il perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai umum. Paham sini antum? Ya. Hadis Anas bin Malik tadi, Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW menjamak salatnya dalam sebuah perjalanan. Nah, ini perjalanan nggak bisa dikatakan umum, nggak bisa dikatakan umum. Ya, perjalanan yang mana dulu mesti dirinci. Baik. Lakin la na'khudhuhu min as-sighati. Namun kita tidak mengambil kesimpulan dari hukum tersebut berdasarkan sigoh redaksinya itu saja. Wa innama na'khudhuhu min al-qarinah. Namun kita mengambil kesimpulan hukum tersebut berdasarkan indikasi. Fa idza wujidat qarinatun tadullu ala anna hadza al-fi'la lil umumi akhadna bihi. Nah, seandainya didapati sebuah qarinah, indikasi yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah menunjukkan untuk makna umum, maka kita mengambilnya. Wa illa fa innal asla annal fi'la lil itlaq wal itlaq la yashmulu. Namun kalau tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada hal tersebut, maka hukum asalnya sebuah fi'il itu adalah mutlak. Nah, sedangkan yang itlak mutlak la yasmul, itu tidaklah mencakup keseluruhan. Ngerti enggak di sini? Ya, taib ya. Bismillah. Wa qauluh berikutnya. Wa jara majrahu. Wa jara majrahu. Wa jara majrahu itu yaitu dan sesuatu yang diberlakukan sama seperti fi'il. Ini juga tidak dapat diklaim sebagai umum. Nah, Pak Suradi, dibaca Pak Suradi. Qauluhu wa majara majrahu. Wa majara majrahu li al-fi'il. Al-fi'li. Al-fi'li. Al-ahkami wa ghairiha. Fa'idha hakama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li rajulin. li rajulin ala rajulin fa innahu la ya'ummu kula suratin taqa'u li anna hadha jaru majru al-fi'li. Baik. Ya, berikutnya. Wama jara majrah, dan sesuatu yang diberlakukan seperti fi'il. Ini ya, wama jara majrah fi'li. Dan sesuatu yang berlaku sama seperti fi'il. Sama seperti fi'il. Yaitu misalkan ponis keputusan. Ponis keputusan. Ini kan seperti fi'il. Nah, ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah umum. Ya. Kal ahkami wa ghairiha, semisal hukum-hukum dan yang lainnya. Fa idza hakama Nabi sallallahu alaihi li rajulin ala rajulin, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan kepada seseorang atas seseorang yang lainnya, fa innahu la ya'ummu kulla suratin taqa'u. Maka ini tidak mencakup keseluruhan dari persepsi yang terjadi, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang diberlakukan seperti pemberlakuan fi'il. Ya. Ini apa namanya? Nabi SAW memerintahkan agar dia, misalkan pada kasus syuf'ah, ya, pada kasus syuf'ah tadi, hak pemilikan paksa kepada tetangga, tetangganya itu dalam hadis yang disebutkan tidak bisa diarahkan ke semua tetangga, ya, karena ada kemungkinan terdapat pengkhususan pada para tetangga tersebut. Masalatun masalah. Tafadhal, dibaca sih, ya, Mirza. Dama anal am lafdun ya'umu aktsara min wahidin bila hasrin. Ya, telah berlalu penjelasan bahwasanya am dia adalah sebuah lafaz yang mencakup lebih dari satu tanpa ada pembatasan. Wa anna hukmahu hukumnya ya'umu jami'a afradihi illa bidalilin. Hukumnya itu mencakup keseluruhannya. Ya, keseluruhan afradnya, jenisnya semua kecuali dengan dalil. Maka barang siapa yang mengklaim khuruju fardin min afradil umum anil umum fa alaihi dalil. Barang siapa yang mengklaim keluarnya salah satu part dari afrad-afrad am, dari afrad-afrad umum, maka dia mesti mesti dengan dalil. Ya, misalkan itu mengatakan ya akrim at-talabata. Ya, akrim at-talabata. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini umum. Ya. Kemudian atau mengecualikan, oh enggak, kecuali mukmin yang ini kan penamaan mukmin ya, yang masih sifatnya sifat mukmin. Oh enggak, kecuali si fulan, saya enggak suka sama si fulan. Nah, ini mesti ada dalil. Ya, mesti ada dalil. Ya. Wa dalilu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, disebutkan dalam hadis innakum idza qultum ya dzalik ya, yaitu ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala ibadillahi sholihin, itu kata Nabi sallallahu dalam hadis ini innakum idza qultum dzalik yakni assalamu alaina wa ala ibadil salihin faqad salimtum, berarti faqad sallamtum sallama yusallimu taslim ya. faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard, berarti engkau telah mengucapkan salam kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Hadza yadullu ala anna al-umuma ya'umu jami'a afradi. Ini menunjukkan bahwa umum itu mencakup seluruh afradnya. Wa bina'an ala dhalik, maka berdasarkan hal ini muncullah masail katsirah fil fiqh, dalam masalah fikih. Kalau qala qailun, seandainya ada yang berkata inna zakata la tajibu ala fil kulli dhahabi wal fiddah liannahu yustamalu, sesungguhnya zakat tidak wajib dibayar zakatnya itu pada masalah kulli dhaka kulli dhahab, yaitu perhiasan dari emas dan perak. Kenapa? Karena dia digunakan. Seperti ini ada dalil ya. ini ada dalilnya dan inilah yang jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini ada dalilnya. Namun sepertinya Syekh di sini berpendapat bahwa perhiasan yang dikenakan sekalipun itu tetap wajib zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib zakat perhiasan yang dikenakan. Ya, yang dikenakan di tangan, di kalung, di anting, cincin dan seterusnya. Ketika sudah mencapai nisab dan sampai pada haulnya, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia musta'malah, dia digunakan. Ya. Kulna, maka kita jawab. Alam yakul Nabi SAW, bukankah Nabi SAW bersabda, ma min sahibin zahabin wala fiddatin la yu'addi zakataha illa suffihat lahu yawmal qiyamati safa'ihu min nar. Wahada hadisun sahihun rawahu muslimun wa ghairuh. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, tidaklah seorang yang memiliki emas, perak yang tidak ditunaikan zakatnya, melainkan dia akan dibuatkan setrika api untuknya pada hari kiamat dari setrika-setrika api neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Fahul lidhahabi dakhilun fi qawlih. Nah, sedangkan emas, perhiasan emas itu masuk dalam cakupan sabda Nabi, ma min sahibin dhahabin fahullin al-fiddah kadzalik, demikian pula dengan perhiasan perak. Faman idda'a ikhraj al-hulli min adh-dhahabi wal-fiddah min umumi hadha al-hadis wa alaihi dalil. Maka barang siapa yang mengklaim keluarnya zakat perhiasan emas dan perak dari keumuman hadis ini, maka dia mesti mendatangkan dalil. Nah, mana dalil disebutkan oleh sahib kifayatil akhyar ya, dan para ulama yang lainnya. Namun Syekh di sini berpendapat bahwasanya emas dan perak yang dikenakan sebagai perhiasan tetap wajib zakat. Dan para ulama semisal Syekh Abdullah Al-Fauzan di Syarah Al-Waraqat juga berpendapat dengan pendapat keumuman mazhab Syafi'i bahwa emas yang dikenakan sebagai perhiasan itu tidak wajib zakat. Yang dikenakan zakat ialah emas yang tersimpan. Ya. Ya. Fa in qala qa'ilun ad-dalilu huwa hadis laisa 'ala al-muslim fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah. Bukan ini dalil yang dimaksudkan oleh para ulama. Ya. Syekh menyangka hadis dalilnya ini. Tidaklah seorang muslim, tidak ada zakat pada seorang muslim pada budaknya, pada kudanya. Kulna, maka kita jawab. Nah, ini disangka oleh Syekh ini ya. Nah, disangka oleh Syekh hadis yang digunakan oleh para fuqaha untuk menetapkan zakat emas dan perak pada perhiasan yang dikenakan itu tidak ada. Ya. Itu tidak ada zakat emas dan perak pada perhiasan yang dikenakan, dipakai. Tapi bukan dengan hadis ini, bukan dengan riwayat ini. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Kalau Syekh Al-Utsaimin berpendapat enggak, semuanya emas dan perak yang dikenakan untuk perhiasan sekalipun itu tetap apa namanya? Tetap di mana? Udah jam berapa ini? 1:30 kurang ya. Cukup dulu kali ya. Udah lapar ini ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Ya. Belum makan siang. Saya mau minum obat soalnya. Ya subhanallah, kalau dia memiliki syadalah, ya dan kuasa.